بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى سأكون melanjutkan pelajaran fikih masih dalam pembahasan Arkanus Shalah. Kita akan masuk pada pembahasan Arkanus Shalah yang berikutnya, yang keberapa? 7 sudah ya. Baik, rukun salat yang ketujuh setelah sujud adalah al-julus baina sajdatain. Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan ini pendapat yang dinukil dari Asy-Syafi'i dan Ahmad, adapun dari Imam Malik tidak dinukil sedikit pun tentang diucapkannya oleh Imam Malik sebagai rukun. Adapun Abu Hanifah adalah cukup mengangkat kepala sedikit dari sujud. Benar pendapat Syafi'i dan Ahmad berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan termasuk dalam permasalahan ini adalah at-tuma'ninatu fihi. Al-julus baina sajdatain wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah padanya. Dan sebagian ulama, khususnya ulama Hanabilah seperti yang disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Isyarah Al-Muntiq, menambahkan rukun yang lain yaitu al-i'tidal anhu. Al-i'tidal anhu. I'tidal dari mana? Anhu maksudnya dari sujud. Al-i'tidal anis sujud. Ini dianggap rukun yang terpisah, tetapi sama saja. Untuk duduk di antara dua sujud, tentunya dia harus i'tidal anis sujud, berpindah dari sujud. Berarti kalau mau dirinci, di sini ada tiga rukun. Pertama al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Kedua at-tuma'ninatu fihi, tuma'nina badannya. Yang ketiga al-i'tidal anis sujud, berpindah dari sujud. Ini gerakan berpindah dari sujud. Ini kalau mau dirinci. Kalau mau diringkas, cukup kita ucapkan satu, al-julus baina sajdatain. Baik. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya duduk di antara dua sujud dalam keadaan tuma'ninah adalah rukun di dalam salat. Seperti dalam hadis al-musyi' salatahu, dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta, tidak sempurna salat seorang dari manusia sampai, disebutkan beberapa apa kewajiban, kemudian sampai dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai menjadi tenang anggota tubuhnya. Thumma yakulu Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa yarfa'a ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Ini bagian akhir menjadi syahidnya. Wa yarfa'a ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Dia mengangkat kepalanya sampai dia tegak berdiri, tegak duduk. Ini duduk dengan lurus. Dia mengangkat kepalanya sampai dia duduk yang lurus. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memerintahkan kepada al-musyi' salatahu, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian hendaklah engkau sujud sampai engkau tenang dalam sujudmu. Kemudian hendaklah engkau angkat tubuhmu sampai engkau tenang dalam keadaan jalisan duduk. Kemudian engkau sujud lagi sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Baik. Dan dalam hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'in hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan tenang sampai seluruh tulangnya kembali kepada tempatnya. Baik. Sekarang tentang tata cara duduk antara dua sujud. Ada dua tata caranya. Cara pertama yang disepakati para ulama yaitu al-iktirash. Duduk al-iktirash yang disepakati para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, summa yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha mutma'innan. Ini sanadku dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Al-Albani. Yafrishu rijlahu al-yusra, beliau menghamparkan kakinya yang kiri. Yafrishu dibuat seperti apa? Firash, seperti alas. Artinya apa? Dia buat seperti alas yang berada di bawah. Fayaqudu 'alaiha, kemudian beliau duduk di atasnya mutmainnan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tumanina. Posisinya adalah bagian punggung dari kaki itu berada di bawah dan telapaknya berada di atas. Beliau duduk di atasnya. Ini seperti firasy, karpet gitu. Dan beliau perintahkan kepada al-musyi' salatahu, orang yang salah dalam salatnya, idza sajadta famakkin li sujudika, kalau kamu sujud maka mantapkanlah sujudmu. Fa idza rafa'ta, lalu apabila kamu bangkit dari sujud, faq'ud 'ala fakhdhika al-yusra, maka duduklah di atas pahamu yang kiri. Afwan, di atas pahamu yang kiri, maksudnya di atas kaki kiri. Iya, duduk di atas kaki kiri. Wa kana yanṣibu rijlahu al-yumna. Sebelumnya riwayat Ahmad Abu Daud dengan sanad jayyid. Selanjutnya wa kana yanṣibu rijlahu al-yumna, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan kaki kanannya. Dalam hadis Bukhari. Wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblata, dan beliau hadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yutiluha, dan beliau memanjangkan duduknya tersebut, hatta takuna qariban min sajdatihi, sampai kurang lebih sama dengan sujudnya, lama sujudnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan terkadang yamkuthu hatta yaqula al-qa'il qad nasiya, juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, kadang-kadang lebih lama lagi. Kadang-kadang beliau lama sekali duduknya sampai orang-orang mengatakan, sampai seorang mengatakan qadnasiya, beliau telah lupa. Baik. Jadi kesimpulannya, duduknya adalah ibtirash, duduk di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Baik. Ini duduk ibtirash. Coba dicontohkan. Terus, fadal. Mana bagian belakangnya? Enggak kelihatan. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Ini duduk yang pertama. Yang kedua, al-iq'a, dalam bentuk al-iq'a. Di sini ulama khilaf. Kalau yang sebelumnya ulama sepakat ya. Kalau di sini ulama khilaf. Khilafnya adalah karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ini satu. Di satu sisi, riwayat yang ada dikatakan mansukh. Dikatakan mansukh. Namun pendapat yang benar insyaallah taala dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hal ini termasuk sunnah, walaupun tidak ada riwayat secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada penukilan riwayat perbuatan tersebut dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dan dari Ibnu Zubair, dari Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. Al-Abadilah Ats-Tsalatsah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan dari sejumlah tabi'in yang faqih seperti Tawus. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan suatu riwayat dari Abu Zubair, annahu sami'a Tawusan yakul, bahwasanya dia mendengar Tawus berkata, qulna li Ibn Abbasin fil iq'a 'ala al-qadamain. Kami pernah berkata kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang al-iq'a, di atas dua kaki. Al-iq'a tulisannya alif qaf ain alif hamzah, iq'a'un. Baik. Kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang al-iq'a 'ala al-qadamain, duduk di atas dua kaki. Yani caranya dua kaki ditegakkan. Dua kaki ditegakkan. Jadi di kaki kiri posisinya tidak lagi iftirash, tetapi ditegakkan. Kemudian duduk di atasnya, duduk di atas tumit. Faqala hiya sunnah. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu termasuk sunnah. Fakulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Maka kami berkata kepadanya, sesungguhnya kami menganggap hal itu adalah sesuatu yang jelek bagi seseorang. Faqala Ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Abbas mengatakan, bahkan itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Iya. Demikian pula dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, dari Muawiyah bin Hudayj. Muawiyah bin Hudayj, dia berkata, ra'aitu tawusan yuqi. Aku melihat tawus, tabi'in tadi, murid Ibn Abbas, duduk ik'a. Fakultu ra'aitu katuqi. Maka aku katakan, aku melihat engkau melakukan ik'a. Qala, maka kata tawus, ma ra'aitani uqi. Engkau tidak melihatku ik'a. Walakinnaha shalah, akan tapi itulah salat. Ra'aitul abadila as-salata yaf'aluna dhalik. Aku melihat tiga orang Abdullah melakukan hal itu. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair. Ini fuqaha dari kalangan sahabat yang hidup lama. Artinya masih hidup apa? Di masa tabi'in, sehingga dijadikan rujukan oleh para tabi'in. Yaf'alunahu, mereka semua mengerjakannya. Qala Abu Zuhair, berkata Abu Zuhair, wa qad ra'aituhu yuqni. Abu Zuhair juga mengatakan, aku melihat siapa? Tawus juga melakukan ik'a. Baik. Kemudian ada satu alasan lagi yang disebutkan para ulama yang berpendapat tidak ada ik'a, yaitu adanya hadis-hadis yang melarang tentang al-ik'a. Namun yang benar, ini juga alasan yang lemah, sebab hadis-hadis tentang al-ik'a, larangan al-ik'a, itu terdapat pembicaraan. Kalaupun sahih, maka itu bukan ik'a yang dibolehkan. Jadi ik'a itu ada dua bentuk, yang satu terlarang kalau hadis-hadisnya sahih, dan yang satu lagi disunnahkan. Seperti dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ketika beliau menjelaskan hadis tadi, beliau mengatakan al-ik'a naw'an. Ik'a itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, an yulsiqa al-yataihi bil-ardi wa yansibu saqaihi wa yada'u yadaihi al-ardi ka'ik'ai al-kalbi. Yang pertama adalah dengan cara duduk di atas lantai. Jadi seorang itu duduk di atas lantai, sedangkan dua kakinya itu tegak, dan dia meletakkan dua tangannya di atas bumi ka'ik'ail kalbi, seperti duduk ik'anya anjing. Demikian kata beliau yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna dan sahibuhu, temannya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan sebagian ulama ahli lughah. Ini tidak dibolehkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ahwa hadzan naw huwa al-makruh alladhi warada fihi an-nahy. Dan cara duduk seperti ini, inilah yang dibenci karena adanya larangan. Baik. Adapun wan-naw'u tsani, kata beliau, bentuk yang kedua yang dibolehkan, ayyaj'ala al-yataihi 'ala 'aqibaihi baina sajdatain. Seorang menjadikan dua bokongnya duduk di atas dua tumitnya pada duduk di antara dua sujud. Wa hadza murad Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma biqaulihi sunnatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan ucapan Ibn Abbas yang tadi kita sebutkan, ini adalah sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil buwaiti wal imla' ala istihbabihi fil julus baina sajdatain. Kata An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi telah menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Al-Buwaiti tentang disunnahkannya al-iq'a ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ini mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad itu terlarang. Dalam mazhab Imam Ahmad hanya satu, duduknya istirash, tidak ada duduk iq'a. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada duduk iq'a, dan tidak bertentangan dengan duduk istirash. Sebab kadang-kadang melakukan ini, kadang-kadang melakukan yang itu. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Ya, jadi kesimpulannya, duduk ik'a adalah dua kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas tumit. Ini yang dibolehkan. Sedangkan yang terlarang, dua kaki ditegakkan, tapi duduknya di atas tanah, atau di atas lantai. Baik, sudah paham ya? Baik, Tom? Hah? Kau berikan contoh, Wahid, yang benar dan yang terlarang. Udah enggak apa-apa, disitu aja. Baik, boleh seperti itu. Yang terlarang? Yang terlarang duduk di atas lantai. Dua kakinya tegak dan duduk di atas lantai. Susah ya? Al-Muhim, bokongnya seseorang itu tidak boleh terkena di atas lantai. Baik. Kemudian, al-adhkar baina sajdatain. Zikir-zikir antara dua sujud. Syekh Al-Albani rahimahullah yang menyebutkan dua bentuk zikir. Yang pertama, dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dengan lafaz Allahumma. Atau boleh juga Allahumma diganti dengan Rabbi. Allahumma atau Allahumma diganti dengan Rabbi. Allahumma ghafirli atau Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Baik. Allahumma ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Allah, Rabbi ghafirli, Rabbku ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku. Ini makna wajburni. Warfa'ni, angkatlah aku. Wahdini, berikan hidayah kepada aku. Wa'afini, berikan aku afiat. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Baik. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Yang kedua, yang lebih singkat, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ini saja dua zikir yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan rukun salat yang ketujuh, yaitu al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud yang sudah termasuk tuma'inah badannya, dan al-i'tidal 'an as-sujud. I'tidal, berpindah dari sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Bin Sufyan, dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah, dan kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada Ustaz Abu Bin Sufyan hadirullah melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi harap dicatat saja nomornya di 08 5353 02 03 04. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk langsung memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Tolong kasih tahu nama Pak Kiai Pontes An-Nur. Barangkali sudah pernah ketemu karena anak pernah ke daerah-daerah Banjarsari, dan berapa biayanya kalau anak-anak mau pesantren per bulan berikut makannya. Pak Kiai namanya Ustaz Khuti. Pak Kiai Khuti. Baik. Adapun untuk mondok di sini kita sistemnya ta'awun, saling tolong-menolong. Siapa yang mampu membayar, maka dana yang dia bayarkan itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membayar. Jadi soal dana tidak ada masalah, insyaallah ta'ala datang saja dan berbicara dengan pengurusnya. Afwan Ustaz, kalau seseorang memakai celana atau sarung di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Bagaimana seorang yang tidur menggunakan sarung yang menutupi mata kakinya, apakah terkena ancaman neraka? Kalau dia tidur, tentunya dia meniatkan itu untuk sebagai selimut, ya, sebagai selimut, bukan untuk sebagai pakaian, sebagaimana pakaian biasa. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Ustaz, setelah sholat taubat baca doa, ini enggak jelas ya, apa yang dimaksud bacaan ini kurang jelas. Tetapi tidak ada doa khusus yang dibaca pada sholat taubat. Tidak ada doa khusus yang dibaca pada sholat taubat. Ustaz, bagaimana berdakwah kepada keluarga, kepada orang tua, sedang mereka selalu menentang, meremehkan, menganggap ajaran yang salah. Dan kalau dinasihatkan jangan begini, mereka bilang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kamu-kamu, saya-saya. Bagaimana Ustaz? Dimulai dari apakah menyampaikan kebenaran ini? Baik. Tetap berdakwah dan bersabar. Berdakwah dan bersabar. Dan terus menyampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Dan sampaikan hal-hal yang paling terpenting dahulu.